membalas pendiam dan memendam perasaan cinta. Mengapa kau harus merasa tak dicinta? Bukankah kau yang ragu memilih untuk tak percaya padaku? Tanyakan pada dia bahwa ku memang cinta. Usah kau bilang suka jika tak juga cinta. Bukan ku tak percaya bahwa kau juga cinta. Bukan ku tak mengerti jika tak ada cinta. Membalas berdiam dan memendam perasaan cinta. Mengapa kau harus merasa tak dicinta? Bukankah kau yang ragu memilih untuk tak percaya padaku? Membalas pendiam dan memendam perasaan cinta. Mengapa kau harus merasa tak dicinta? Bukankah kau yang ragu?